sekali. Coba buka dulu sepatunya. Aku malu di tempat yang ramai. Pergilah kau ke tempat yang sepi, yang tak ada orang melihatmu. Coba periksa sebabnya apa. Gara-garanya sepatu baru. Mengapa pakai sepatu baru? Ini kan cocok dengan bajunya. Untuk apa kalau rasa sakit? Pulang dulu ganti sepatunya. Abang hanya menurutkan saja. Coba periksa sebabnya apa. Gara-garanya sepatu baru. Mengapa pakai sepatu baru? Ini kan cocok dengan bajunya. Untuk apa kalau rasa sakit? Pulang dulu ganti sepatunya. Abang hanya menurutkan saja. Gara-gara